السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله: تأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعين، وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار وعمت به البلوى في جميع الأمصار، فمقل ومستكثر، وعز في الناس من ينكره، وعظمت المصيبة في الدين، فإن لله وإن إليه راجعون. إخواني في الدين أعزكم الله، المؤلف أو الشارح mengomentari ucapan Al-Khatib Al-Baghdadi yang kemarin kita baca. Masih ingat apa ucapan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi? Ringkasnya kata Al-Khatib bahwa bintang itu diciptakan untuk tiga: untuk perhiasan, untuk melempar setan, dan yang ketiga untuk petunjuk arah. Tetapi manusia mulai menebak-nebak nasib, menebak-nebak apa yang akan terjadi dengan melihat bintang-bintang, dan itu bukan fungsi bintang. Dan itu sama sekali gak berkait dengan bintang. Sampai beliau mengucapkan kalimat yang sangat bagus, yaitu la'amri, sungguh setiap bintang terbit ada jutaan manusia yang lahir. Bukankah mereka berbeda-beda? Berbeda warnanya, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang bahagia, ada yang sengsara, ada yang pintar, ada yang bodoh, dan sebagainya. Maka bagaimana mungkin menandai kelahiran seorang di bintang ini berarti begini, padahal yang lahir di bintang itu sekian juta manusia. Baik, sekarang dikomentari. Perhatikanlah apa yang diingkari oleh imam ini, yaitu terjadinya kemunkaran-kemunkaran di zaman para tabi'in. Masya Allah. Wa ma zala syarru yazdad. Kalau di zaman tabi'in saja waktu itu sudah muncul orang-orang yang menebak sesuatu dengan bintang-bintang, maka setelahnya yazdad, bertambah. Fi kulli asrin ba'dahum, setiap zaman setelahnya. Air, barakallahu fikum, yang paling jernih di mana? Di sumbernya. Ya, betul? Sumber mata air. Masya Allah, bening dia, terus mengalir. Kemana mengalirnya? Ke laut, lewat kota Cirebon. Kamu lihat sungai di Cirebon, warnanya apa? Hitam. Agak naik dikit warnanya apa? Coklat. Agak naik lagi warnanya apa? Keruh. Agak naik lagi warnanya apa? Mulai agak bening tapi masih agak putih-putihan begitu. Sampai ke atas sumbernya bening sekali. Baik. Mengapa? Masdar. Sumber. Al masdar. Baik, agama ini ainal masdar. Mana sumbernya? Jai Rasulullah sallallahu. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan ilmu kepada siapa? Kepada para sahabat. Maka para sahabat ini manusia-manusia yang paling utama setelah Nabi. Khairul quruni qarni, khairun nasi qarni, thumma ladina yalunahum, thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Baru kemudian yang berikutnya, baru kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya siapa? Tabi'in. Yang berikutnya lagi siapa? Tabi'ut tabi'in. Tabi'u at-tabi'in. Sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Pengikutnya tabi'in. Bawahnya siapa? Tabi'ut tabi'ut tabi'in. Yang berikutnya siapa? Pengikutnya, pengikutnya, pengikutnya tabi'in. Kita sekarang siapa? Pengikutnya, pengikutnya, pengikutnya, pengikutnya, pengikutnya, pengikutnya, pengikutnya, pengikutnya tabi'in. Entah berapa generasi ke atas. Iya kan? Sehingga barakallahu fikum, sekarang yang dibahas adalah imam tadi di masa ini. Di masa tabi'in beliau sudah mengucapkan kesedihannya. Betapa banyaknya orang-orang yang menebak-nebak hujan, angin dengan bintang-bintang. Menebak-nebak takdir nasib seseorang dengan bintang-bintang. Maka kata penulis, kata pensyarah menyatakan bayangkan kalau di masa tabi'in seperti itu. Bagaimana setelahnya? Yazdan. Bagaimana setelahnya lagi? Yazdan. Bagaimana setelahnya lagi? Hari ini orang-orang yang ngaku ahli sunnah masih berbicara tentang Sagittarius, Pisces, Virgo, iya kan? Padahal ngaku ahli sunnah. Parah. Di kulli asrin ba'dahum, setiap zaman setelah mereka bertambah bertambah bertambah. Wa ma zala syarru yazdan, kejelekan itu terus bertambah sepanjang masa. Hatta balaghal ghayah, hingga sampai pada puncaknya. Fi hadhil asar, di zaman kita ini. Wa ammat bihil balwa fi jami'il amsar, telah merata. Ammat maknanya telah merata al-balwa, bencana, fi jami'il amsar, di seluruh negeri-negeri. Hamuqillun wa mustakthir, hampir semuanya terkena bencana ini. Hanya saja ada muqillun, ada mustakthir, ada yang sedikit, ada yang banyak, tapi semuanya kena, semuanya kena bencana ini. Hamuqillun wa mustakthir, ada yang sedikit, ada yang banyak. Wa'azza fin nasi man yunkiru, sedikit sekali orang-orang yang mau mengingkarinya. Azza maknanya jarang sekali, sulit sekali, sedikit sekali. Fin nas, di tengah-tengah manusia. Man yunkiruhu, orang yang mau mengingkarinya. wa 'azamatil musibah fid din. Akhirnya musibahnya tambah parah karena enggak ada yang mau ngingatkan. Sedikit sekali yang mau ngingatkan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Kalimat di dalam athar, kalimat di dalam riwayat dari Qatadah rahimahullah, khalaqallahu hadhihi an-nujum li thalasin. Qala Allah Ta'ala, mulai dalil-dalilnya, wa laqad zayyana samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaaha rujuman lisyayatin. Baik, itu dua. Zayyana samaa'a, perhiasan, wa ja'alnaaha rujuman lisyayatin, kami jadikan sebagai pelempar-pelempar setan, itu yang kedua. Yang ketiganya, yang ketiganya qala Ta'ala wa 'alamat wa bin najmihum yahtadun, dan menjadi tanda-tanda dengan bintang mereka terbimbing. Sudah dikatakan bahwa terbimbing yang dimaksud adalah terbimbing ke arah-arah yang benar. Bisa dengan melihat bintang tahu mana utara, mana selatan. Akhirnya tahu pula mana barat, mana timur. Maka akan diketahui itu pula mana barat daya, mana timur laut. Wa fihi isyaratun ila anna an-nujuma fis sama'id dunya. Dan sudah diketahui dari sini bahwa bintang-bintang itu ada di langit dunia. Ada berapa langit? 7. Di mana bintang-bintang? Di langit pertama. Dari sini kita tahu betapa luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini duniamu sekecil ini, maka kemudian langit, langit, langit sampai ke atas sana. Yang kamu lihat dari bintang-bintang itu semua di langit pertama. Di langit pertama. Apa dalilnya? Dalilnya ucapan Allah tadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa laqad zayyana samaa'a ad-dunya." Ini disebut dengan apa? Samaa'a ad-dunya. Langit yang terdekat dengan dunia disebut sama ad-dunya. Berarti langit yang terdekat dengan dunia. Berarti itu baru langit pertama. Kamu lihat betapa luasnya langit yang pertama dengan bintang-bintangnya yang tak terhitung jumlahnya. Itu seluruhnya di langit pertama. Berarti langit kedua di atasnya. Hampir sebesar itu pula. Dan langit ketiga di atasnya lagi hampir sebesar dan seluas itu pula. Dan langit keempat, kelima, keenam, ketujuh demikian hampir sama. Karena jarak satu langit dengan langit yang lain disebutkan sekian jauhnya. 500 juta tahun cahaya. Hitungnya aja kalkulator gak cukup. Berapa nolnya kalkulator? Paling banyak. Itu kurang. Kalau kamu paksa, akan muncul huruf E. Error. Gak sanggup. Allah yang menciptakannya lebih besar lagi. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kembali kepada kitab. Berarti kita mendapatkan pelajaran bahwasanya langit-langit atau langit dunia atau bintang-bintang itu berada di langit dunia. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mardawai dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallam, amma sama'ud dunya, adapun langit dunia, fa inna Allah khalaqaha min dukhan. Adapun langit dunia Allah ciptakan dengan dukhan, asap. wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira, dan Allah jadikan pada langit dunia sirajan, pelita-pelita, cahaya-cahaya, lampu-lampu. Apa ini maksud? An-nujum, bintang-bintang. Wa qamaran munira, dan bulan yang bercahaya. Wa zayyanaha bimasabih, Allah hiasi langit dunia itu dengan misbah-misbah, maknanya juga pelita. Wa ja'alaha rujuman lisyayatin, kemudian Allah jadikan bintang-bintang tadi sebagai pelempar-pelempar syaitan. Wa hifdhan min kulli syaitanir rajim, dan sebagai penjagaan dari syaitan yang terkutuk. Wa alamat, kata Allah, bintang-bintang itu dijadikan sebagai alamat. Apa makna alamat? Dilalat alal jihad. Alamat adalah tanda-tanda arah. Kalau kamu dalam bahasa Indonesia menyatakan alamatnya di mana, nanti kamu akan diberitahu alamat. Iya kan? Akan diberitahu alamatnya di mana. Caranya gimana? Belok kanan. Setelah belok kanan, ada lagi rambu. Belok kiri. Setelah 100 meter, belok kanan. Setelah sekian meter, belok kiri. Terus di jalan Anda sampai 300 meter. Setelah 300 meter, belok. Apa itu? Alamat bukan? Alamat. Maka bintang-bintang tadi, barakallahu fikum, juga menunjukkan alamat. Wa alamatin. Ini bintang yang bentuknya seperti layang-layang. Pernah lihat? Wah, perlu belajar kalian ilmu perbintangan. Yang halal, bukan yang haram. Supaya tahu, kalau kalian tersesat di lautan atau tersesat di padang pasir, kamu bisa lihat bintang ini menunjuk kemana arahnya. Kalau bertemu dengan bintang seperti ini, berarti menunjuk ke arah timur misalnya. Nanti ada bintang begini, berkumpul, mengarah pada satu arah. Ini arah Nor Barat. Itu ada ilmunya, dan mereka pelajari itu. Dan yang sudah terbiasa dengan melihat bintang-bintang, mereka gak perlu apa? Gak perlu kompas, gak perlu Google, gak perlu pakai map, gak perlu. Lihat saja ke atas. Oh, katanya itu barat, katanya itu timur, katanya sana utara, sana selatan. Maka dia bisa pulang dengan selamat karena melihat petunjuk arah. Itu alamat. Wa alamat wa bin najmihum yahtadun. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian bintang-bintang, litahtadu biha, agar kalian terbimbing, fi dhulumatil barri wal bahr, di kegelapan daratan dan lautan. Kalau dalam keadaan tidak gelap, ada tanda-tanda lain. kamu akan lihat gunung. Hah? Kamu ketika berjalan dari kotamu di sana ke gunung ini sampai ke sana, maka ketika kamu pulang, kamu akan berkata, kampung kita di balik gunung ini. Tinggal putar. Hah? Mudah. Ada gunung. Atau sebaliknya, ada lembah. Kamu menuruni lembah, menaiki bukit. Ketika pulang, kamu akan tahu rumah kita, desa kita di seberang lembah ini. Turuni, naik, nyampe ke lembahnya. Baik. Begitu gelap, bingung. Begitu gelap, bingung. Maka kata Allah, dengan bintang-bintang kalian terbimbing di kegelapan daratan. Kalau gelap, lihat bintang. Kita tadi dari timur, sekarang kembali ke barat. Betul enggak? Salah. Kalau dari timur, kembali ke timur. Kalau dari barat, kembali ke barat. Kamu lihat bintang-bintang. Oh, itu arah barat. Kita jalan ke sana. Jauh sekali. Setelah itu kamu lihat sekelilingmu. Pasir semuanya. Bagaimana bedakannya? Gunung gak ada, gak kelihatan, lembah gak kelihatan. Gini saja. Tadi kita dari timur. Kita kembali ke timur. Timur terus. Tiba-tiba ada desanya depan mata. Ketemu. Baik. Karena ini barat misalnya ghurb. Ini syarq. Kalau kamu berjalan ke sana terus ke arah mana? Ke arah timur. Berarti dari barat. Bagaimana pulangnya? Ya pulangnya ke arah barat. Begitu. Baik. Ini barakallahu fikum. Yang namanya alamat. Tanda-tanda. Ali ya'rifu biha jihata qasdihim. Yani agar mereka tahu kemana arah tujuan mereka. Walaysal muradu annahu yuhtada biha fi ilmil ghaib. Bukanlah yang dimaksud dalam ayat tadi terbimbing, terbimbing pada ilmu ghaib, bukan. Bukan terbimbing pada ilmu-ilmu ghaib, apa yang terjadi nanti, apa yang terjadi di masa akan datang, nasib seseorang, bukan itu. Allah katakan litahtaju, agar kalian terbimbing, fi dhulumatil barri wal bahr, terbimbing di dalam kegelapan malam, di daratan atau di lautan. Apalagi lautan, gak ada gunung, yang gak ada lembahnya. Datar semua, air semua. Kamu tadi dari mana? Oh, pulangnya kemana? Ya bingung. Jelas pasti bingung. Kecuali kalau kamu ketika berangkat melihat, saya mengarah ke bintang bulan. Nah, ada bintang yang lawannya bintang bulan, sebaliknya di sana. Kamu berangkat, sejauh apapun kamu berangkat, ketika pulang lawannya. Selesai. Ketemu daratan yang kamu maksud. Walhamdulillah. Bukan untuk penunjukan dan bimbingan ilmu gaib. Tidak sama sekali. Tidak kama ya'taqiduhul munajjimun. Tidak seperti yang diyakini oleh para munajjim. Wa taqaddama butlanuhu wa annahu la haqiqata lahu. Dan sudah lewat bukti batilnya pemikiran seperti itu. Dan bahwasanya tebak-tebakan dengan bintang, menebak nasib, menebak apa yang terjadi, menebak hal-hal gaib, la haqiqata lahu, enggak ada hakikatnya. Kama qala Qatadah, sebagaimana dikatakan oleh Qatadah rahimahullah, faman ta'awwala fiha ghairu dzalik, siapa yang menakwilkannya selain itu, yakni selain tiga tadi, aizama fiha ghairu ma dzakarallahu fi kitabih, yakni siapa yang menganggap dengan salah, dengan batil, selain apa yang Allah sebutkan tadi dalam kitabnya, dari tiga perkara tadi, faqad akhta, maka dia telah salah. Haidzama syai'an Ma anzalallahu bihi min sultan, di mana dia menganggap sesuatu yang tidak Allah turunkan bukti-buktinya. Menganggap sesuatu yang Allah tidak turunkan ilmunya. Menganggap sesuatu yang Allah tidak turunkan sultana. Sultan maknanya ilmu. Wa adha'a nasibahu min kulli khair. Yang berarti dia, orang ini menyia-nyiakan nasibnya dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Li'annahu ashghala nafsahu bima yadurruhu, karena dia menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang membuat mudarat, bukan yang bermanfaat. Kalau melihat bintang untuk menunjukkan arah, selamat dia. Selamat dari kesesatan di dunia. Selamat dari kesasar. Karena tahu jalannya dengan melihat bintang-bintang mana timur, mana barat. Baik. Tetapi kalau engkau menggunakannya untuk selain itu, untuk menebak hal-hal gaib, justru engkau memakainya untuk kesesatan. Kalau tadi menyelamatkan dari kesesatan, tetapi yang ini justru mencelakakan. Dan berarti dia sesat menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in qila, kalau ada yang berkata atau kalau dikatakan, al munajjim qad yasduq, seorang munajjim, seorang dukun yang menebak pakai bintang-bintang kadang benar. Ini akan hujan sebentar lagi karena bintang ini begini, hujan betul. Qad yasduq, kadang-kadang benar. Bagaimana? Qila, kita katakan sidquhu kasidqil kahin, kebenarannya seperti kebenaran tukang sihir, seperti kebenaran para dukun. Apa itu? Kebetulan benar. Hati-hati, dukun itu pandai berdusta. Dan dukun itu pandai berlari, menghindar dari tuduhan. Sehingga ketika dia menebak sesuatu, bahwa ini akan terjadi riyah, atau akan terjadi hujan, mereka pasti akan menggunakan sekian perkara untuk tempat lari. Kalau saja gak ada ini, kalau saja gak ada itu, kalau saja begini, kalau saja begini, terjadi hujan. Kalau saja itu untuk lari. Kok gak hujan? Kan saya bilang kalau begini, kalau enggak ya gak hujan. Ya, hati-hati. Bersilap lidah. Kamu akan begini, tapi syaratnya kamu harus begini, begini, begini, begini. Nanti kalau tidak terjadi, bah dukun, kok gak terjadi? Lah kamu disuruh begini gak dilakukan, suruh begitu gak dilakukan, itu tempat lari namanya. Kadang-kadang barakallahu fikum mencari alasan-alasan yang susah. Bisa. Asal bawakan ayam hitam yang gak ada warna lainnya sama sekali. Ayam cemani. Iya. Ternyata gak terjadi. Kok gak terjadi Mbah Dukun? Lah kan saya bilang suruh bawa hitam, tidak ada warna lain. Lah itu jenggernya merah. Curang. Ini barakallahu fikum. Kok jengger dibahas ayam jenggernya merah semua? Wadah yang jenggernya hitam. Cari yang hitam semua dengan kembang tujuh warna. Dihitung kembangnya. Lah kamu bawa kembang tujuh warna, warnanya merah semua. Loh, maksudnya tujuh warna kemarin kan maksudnya kembangnya beda-beda. Kembang sepatu, kembang mawar, kembang ini, sebagainya. Ya kan saya bilang beda warna. Walaupun sepatu dan bunga mawar sama-sama merah. Ya percuma. Al-muhim, mereka akan cari alasan-alasan itu untuk tempat lari. Sehingga merasa ucapannya pasti benar. Kecuali kalau syaratnya enggak lengkap. Kecuali kalau begini, kalau begini, kalau begini. Fahada barakallahu fikum, permainan perdukunan. Yang dipikirkan oleh dukun adalah maharmu. Mahar itu pemberian, bayaran. Dia enggak mau dibayar. Saya enggak mau dibayar. Saya tidak mau dikasih bayaran-bayaran seperti itu. Tidak. Kamu hanya perlu membayar mahar. Ya sama aja Mbah Dukun. Mahar dengan bayar ya kurang lebih. Maharnya ini dan itu dan ini yang bisa dijual. Jadi uang. Enggak mau uang. Tapi bawakan kepada saya. Yang mahal-mahal. Kalau engkau ingin cantik, bawakan berlian. Nanti dimasukkan ke wajahmu, kau jadi cantik. Abrakadabra, komat kamit, komat kamit, komat kamit. Masukkan ke pipinya. Buah! Hilang berlian. Mana Mbak Dukun berliannya? Sudah masuk di pipimu. Padahal masuk di kantongmu. Setelah itu dia pulang, dia jual. Kaya raya dia dapat berlian. Kok saya masih gini-gini aja? Loh, syaratnya dikerjakan enggak? Puasa mutihnya? Lengkap enggak? Sesajennya? Bagaimana? Al-Muhim, alasan 1001 macam alasan, pokoknya dia sudah dapat berlian. Ini barakallahu fikum, tidak ada orang yang tertipu oleh para dukunan. Jamaknya dukun apa? Nah, biasanya kalau bahasa asing, jamakannya mu'annas, dukunat. Barakallahu fikum. Mereka hanya menginginkan keuntungan. Tidak ada mereka yang jujur. Kalau dia jujur, enggak jadi dukun. Kalau dia benar-benar bisa membuat orang lain kaya, dia akan jadikan dirinya kaya. Sahih? Ya iyalah. Ngapain minta uang sama orang lain? Saya bisa menggandakan uang. Kalau bisa menggandakan uang, kenapa kau minta uang sama orang lain? Ya gandakanlah sendiri untuk dirimu sendiri. Jadi kalau dirimu kaya, gak perlu praktek dukun. Kenapa kamu praktek dukun? Karena pengen untung, pengen dapat duit. Berarti kamu gak bisa menggandakan uang. Berarti kamu gak bisa mengais keuntungan kecuali dengan meminta-minta pada manusia. Menjual kedustaan. Menjual kedustaan. Maka kalaupun benar sekali, itu kebenarannya enggak sengaja. Kebetulan benar. Qadarullah benar. Yasduku fi kalimatin yakdibu biha mi'ah. Dia benar sekali, tapi dia berdusta 100 kali. Itu kebiasaan para kuhan. Wasidquhu laysa an ilmin. Sudah benarnya sekali, dustanya 100 kali. Benarnya pun bukan karena ilmu. Laisa an ilmin, bukan dari ilmu. Bal qad yuwafaq qadran, bahkan kadang-kadang hanya kebetulan saja ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu fitnatan fi haqqi man saddaqahu. Allah takdirkan terjadi sebagai fitnah untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Sebagai fitnah kepada orang-orang yang percaya kepada dukun tersebut. Yang membenarkannya. Padahal bukan karena kehebatan dia. Bukan karena keahlian dia. Bukan karena ilmu dia. Qadarullah. Wa ma syaa'a fa'al. Allah takdirkan hujan. Bintang itu keluar ataupun tidak keluar. Memang Allah takdirkan hujan. Apakah bintang ini tenggelam atau bintang itu muncul? Karena Allah takdirkan ya hujan. Barakallahu fiikum. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi qawlihi ta'ala wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan وصبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. Awal ayatnya dari Ibn Abbas diriwayatkan tentang ayat ini wa alqa fil ardi rawasiya. Allah pancangkan di muka bumi ini gunung-gunung. Antamida bikum, agar kalian tidak goyah, agar kalian tidak terhempas, agar kalian tidak kemudian terkena gempa. Berarti gunung-gunung itu seperti pasak-pasak. Nah, ini barakallahu fikum yang kamu lihat di atas tanah. Ini saja yang kamu lihat di atas tanah. Padahal di bawahnya masih sampai ke dalam begini. Ini yang disebabkan barakallahu fikum Allah takdirkan sebagai pemegang, sebagai kaki-kaki, sebagai apa? Tonggak-tonggak, atau sebagai pasak-pasak. Waja'alna jibala autada. Autada jamak watad. Watad itu kayu yang begini, yang kemudian dipukul-pukul masuk ke dalam tanah. Untuk apa? Untuk mengokohkan kemahmu, ya kan? Tarik, kasih pasak. Tarik, kasih pasak. Gunung-gunung ini Allah juluki dengan autada, pasak-pasak. Agar tidak tergoncang dan kalian aman hidup di atasnya. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Wa anhara. Kelanjutan ayatnya. Dan juga Allah jadikan sungai-sungai. Wa subulan. Dan Allah jadikan jalan-jalan. La'allakum tahtadun, agar kalian terbimbing. Subulan, jalan-jalan, agar kalian terbimbing. Wa'alamat, dan Allah jadikan pula tanda-tanda jalan. Alamat jalan. Apa kalian sebut ini? Yang panah ke samping, panah ke kanan. Rambu-rambu. Itu alamat. Rambu-rambu. Wabin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang-bintang kalian terbimbing. Barakallahu fikum. Naktafi bihadal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi. Wasallama tasliman kathira.